إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم صدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadirin jamaah majelis ta'lim yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya. Maka mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mensyukurinya dengan jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pengajian kita pekan yang lalu sampai di mana? Ya, nifaq, ya. Artinya kita masih membahas hal-hal pembatal keislaman yang ketiga. Yang pertama syirik, yang kedua kufur, yang ketiga nifaq. Ya, pembahasan sepekan yang lalu, kalau tidak salah, kita sudah membahas nifaq akbar yang ketiga. Ya, nifaq akbar yang ketiga. Jadi nifaq itu ada dua, nifaq akbar atau disebut nifaq i'tiqadi, kemudian nifaq asghar, nifaq kecil, disebut juga nifaq amali. Ya. Nifaq akbar sudah kita bahas dengan berbagai dalilnya, yaitu yang ketiga kemarin, membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini banyak ayat bercerita tentang ini di surat Al-Imran maupun di surat khusus surat Al-Munafiqun. Jadi nifaq ini munafik. Nifaq ini perbuatannya. Nifaq itu menampakkan iman secara zahir, menyembunyikan kekafiran di dalam batinnya. Perbuatannya nifaq, pelakunya disebut munafik. Nah, ini sejarahnya, yaitu sejarah bagaimana Abdullah bin Ubay CS dengan teman-temannya ketika merasa tidak mampu lagi melawan Islam di Madinah, maka tidak ada jalan lain. Pura-pura masuk Islam dalam rangka menghancurkan Islam. Ya. Nifaq akbar yang pertama yaitu mendustakan Rasulullah SAW. Kemudian mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaitu ketika orang munafik tidak mau bertahkim kepada Rasulullah, justru bertahkim berhukum kepada orang Yahudi, kepada Ka'ab al-Ashraf. Ya, dalilnya surat An-Nisa ayat 60. kemudian membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun ayat ke-7. Ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu. Walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yaqulun. Mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang Islam yang ada di Madinah, kepada orang-orang Ansor maksudnya, jangan engkau beri infak, artinya jangan engkau menafkahi, jangan engkau membantu orang-orang di sini. Dalam hal ini orang munafik berkata kepada orang-orang Muslim kaum Ansor, ya, untuk tidak membantu orang-orang muhajir, orang-orang yang berhijrah. Kita sudah ketahui dalam sejarah bagaimana luar biasa hebatnya pertolongan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah kepada saudara mereka yang berhijrah dari Mekah ke Yatsrib atau ke Madinah. Jangankan harta, istri pun dibagi, rumah dibagi, tanah dibagi. Iya toh? Kalau membagi harta, membagi tanah masih mending. Istri dibagi, ini luar biasa. Belum ada sejarahnya orang seperti ini. Ya, maka orang-orang munafik menghasut orang-orang Ansor agar tidak mau membantu saudara-saudara mereka kaum muhajir. Yaitu Allah bagikan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-7. Mereka lah orang-orang yang berkata kepada orang-orang Ansor, la tufiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yaqaddu. Jangan kau bantu orang-orang yang berada di sisi Nabi itu, si Rasulullah. Biarkan mereka itu bubar. Maksudnya, kalau tidak dibantu, mereka mesti akan kocar-kacir. Ya, akan buyar. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Mereka tidak tahu bahwa perbendaharaan langit dan bumi ini milik Allah. Tapi orang kafir, orang munafik tidak tahu. Ya. Mereka sangat membenci. Ya, membenci Rasulullah. Tapi mau menampakkan tidak mampu. Ya, maka berbagai cara ditempuh. Saya sudah sampaikan bagaimana di antara upaya mereka menghasut sesama muslim, Yahudi, muhajir dan ansor diadu. Orang Yahudi pun dikipas-kipas. Jadi di Madinah itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu dihasut bagaimana untuk memusuhi Rasulullah SAW. Nah, ini kerjaan orang munafik. Ya. Jadi nifaq akbar yang ketiga itu membenci Rasulullah SAW. Mereka sangat benci kepada Nabi. Untuk menampakkan tidak berani. Nah, kebencian orang-orang munafik, orang kafir pun tidak terputus dulu saja. Ya. Sampai hari ini pun orang-orang kafir itu sangat benci. Orang-orang munafik itu sangat benci. Orang kafir pura-pura masuk Islam, pakai nama Islam, piara jenggot, kafir. Ada, kejadiannya ada gitu. Kafir asli, murni, bukan Islam. Takbir dia belajar, Allah Akbar. Ya. Piara jenggot, kafir. Nah, masuk di tengah-tengah kelompok Islam. Belajar Islam. Itu sudah terbongkar beberapa tahun yang lalu di Jogja gitu. Kalau ada demo-demo turun di jalan, oh, dia paling semangat itu. Dia paling depan itu. Tapi dia nggak ditangkap, nggak pernah ditangkap gitu. Bahkan kita punya dokumentasinya, CD-nya pun kita masih simpan. Kafir itu. Dan itu tetap ada orang seperti itu gitu. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Nah, orang kafir itu kebenciannya tidak pernah padam kepada Islam, kepada Rasulullah, ya. Sampai hari ini. Bahkan mereka luar biasa membuat film yang menghina Nabi. Ya, melecehkan Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Subhanallah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Orang kafir kata Allah, silahkan kau bikin makar. Hei kafir, silahkan kata Allah kau bikin rencana sejahat-jahatnya. Tapi jangan lupa, Allah itu maha pembalas rencana jahatmu. Dan Allah itu sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka tidak akan pernah melemahkan Allah, mereka tidak akan pernah melemahkan Islam. Islam selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada satu fenomena yang luar biasa menggetarkan. 3 hari yang lalu saya luar biasa sangat terkaget-kaget ketika membuka internet. Saya baca di salah satu situs Islam, kita pernah dengar seorang komedian yang bernama Mr. Bean. Mr. Bean masuk Islam. Gara-gara dia selalu sering mendengar Nabi Muhammad itu dihina. Akibat itu dia penasaran, kemudian dia belajar Islam. Dia mencari tahu, membaca buku-buku tentang Nabi Muhammad SAW. Atas bimbingan seorang syekh yang namanya Abdul Rashid Al-Ghanusi. Ya. Dia penasaran, kenapa? Kenapa Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini selalu dihina gitu? Inilah hebatnya orang kafir gitu, mau berpikir. Maaf, bukan seperti orang Islam. Orang Islam ini kadang enggak mau berpikir. Penting bocul loko war kentek. Temuca kecaru kentek. Sudah, tenang. Tapi dia enggak mau pikir Islam hancur kan. Biar anda buk, ta'anas katanya. Kalau kata orang Arab sekarang, ta'anas. Penting makan sate, minum kopi. Sudah, enggak mau tahu dia. Islam mau diinjak-injak, dihina, enggak mau tahu dia. Enggak pusing. Ini modelnya umat Islam ini. Ya. Orang kafir, dia berpikir, kenapa ada apa ini dengan orang-orang Kristen ini? Ya, kok sampai terlalu membenci Nabi Muhammad? Dia pelajari, kemudian dia ada komunikasi dengan seorang syekh namanya Abdul Rashid Al-Ghanusi. Kemudian dia menemukan, oh ternyata mereka itu hanya iri hati kepada Nabi. Itu. Akhirnya disimpulkan saya harus masuk Islam. Kemudian dia sambil mengangkat jarinya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mr. Bean. Di tengah-tengah kita pun ada Mr. Bean itu orangnya. Soal jahit itu. Iya. Iya, itu enggak ada suaranya ponakan saya dulu ketawa gini aja itu. Enggak dengar suaranya. Iya. Nah itu, subhanallah, mereka membenci, tujuannya itu menghina Islam, melemahkan Islam, tapi enggak bisa. Yang terjadi malah seorang Mr. Bin malah masuk Islam. Ya, hidayah, karena hidayah dari Allah Ta'ala. Tetapi hidayah itu enggak turun begitu saja, ada proses. Apa? Dia mau tahu gitu. Dia mau belajar, dia mau mencari tahu, dia pakai akalnya, dia berpikir. Bukan seperti orang sekarang, dia enggak sholat, enggak apa, jadi orang zalim. Allah kepunya di orang hidayah. Dia mau enggak mitih sembahyang, dia enggak kepunya di orang hidayah. Enak amat. Kan begitu orang sekarang, mau bilang apa, enggak ada hidayah. Belum ada hidayah. Iya. Dan begitu. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa Islam itu semakin dizalimi akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ya, Islam dihina, difitnah, dihasud, dai-dainya difitnah, dikatakan teroris. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Hari ini justru di Inggris, di Perancis, orang-orang di luar Islam itu mulai berhitung. Lama-lama ini gereja bisa jadi masjid semua. Iya benar. Gereja-gereja besar itu sudah banyak ditinggalkan oleh jemaatnya. Dibeli oleh orang-orang Arab yang ada di Inggris, orang-orang Arab yang kaya-kaya itu. Dibeli, dibayar, dibebaskan, berubah menjadi masjid. Ya. Yang paling gencar Islam itu di Inggris. Di Perancis, bahkan sekarang di Jerman. Jadi, saya mau sampaikan di sini, saudara-saudara sekalian. Allah itu tidak pernah bohong. Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Bendera Islam itu akan berkibar tinggi-tinggi. Cuman itu bukan sesuatu yang harus ditunggu. Tetapi harus sesuatu yang harus diupayakan. Janji itu sudah ada. Tinggal harus... Siapa yang mau meraih janji Allah itu? Ya, harus diupayakan. Apakah kita ini termasuk pemain yang akan melalui mulut kita, melalui otak kita, melalui harta kita Islam ini akan jaya? Wallahu a'lam, kita yang tahu dengan Allah. Ataukah justru kita ini merupakan bagian yang akan melemahkan Islam? Ada enggak orang Islam melemahkan Islam? Ada banyak. Banyak. Nah, itu saya pernah sampaikan gitu ya. Nah, itu tentang 7 keajaiban dunia itu kan sudah tahu. Ya, ada Menara Eiffel, piramid, Ka'bah, apa lagi? Borobudur. Hah? Taj Mahal, ada 7 keajaiban dunia, ajib, sesuatu yang luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa, yang ke-8 itu. Yang ke-8, ada yang luar biasa. Apa itu? Orang Islam, lahir secara Islam, bapak ibunya Islam, belajar Islam, lahir, diajarkan, namanya pakai din-din, gak suka dengan syariat Islam. Inilah keajaiban dunia yang nomor 8. Ajib! Ajaib! Kalau kafir gak suka sama Islam, ya memang kafir. Gak ada dalilnya kafir suka pada Islam. Tapi ini orang Islam, namanya Islam, benci, gak suka kepada syariat Islam. Ini keajaiban dunia nomor 8. Nah itu. Nah, Islam kembali kepada materi. Makin dimusuhi, semakin diangkat oleh Allah SWT. Maka kata Ustaz Said Qutb, ya, rahimahullah, Islam itu dia ibaratkan ya air yang ada di dalam gelas atau dalam satu wadah gitu. Semakin dia ditekan, dia akan muncrat. Makin keras ditekan, makin naik dia air itu. Nah, itu karakter Islam. Ya, maka sekali lagi masa depan Islam itu ada di tangan kaum muslimin. Suka tidak suka, mau tidak mau, orang kafir tinggal tunggu waktu. Amerika tinggal menghitung tahun atau mungkin hari atau bulan. Ya, sudah mulai kolaps, mulai bangkrut. Mau menarik diri dari Afghanistan malu. Cari jalan. Persis ketika mundurnya Uni Soviet dari Afghanistan, cari jalan. Bagaimana cara mundur dengan menyelamatkan muka dari Afghanistan? Karena kalah perang melawan Mujahidin. Kalah perang melawan Mujahidin. Yang kata orang nggak bisa Uni Soviet itu dilawan, Amerika dilawan. Ya, ternyata mereka terkencing-kencing, terberak-berak melawan Mujahidin yang senjatanya cuma senjata rampasan. Bahkan Syekh Sayyaf itu pertama dulu menjaga markasnya di goa itu dengan tongkat, bukan dengan senjata. Dengan tongkat. Ya. Yang besar bagi mereka itu bukan senjata, tapi iman yang ada di dada mereka. Itulah yang membuat Allah memuliakan mereka. Hari ini kita saksikan. Dan itu sudah diakui oleh jenderal-jenderal mereka yang di Afghanistan. Jadi mereka ini terpaksa, dengan sangat terpaksa harus melaksanakan tugas kemiliteran. Ya. Mereka sudah katakan, kita tidak akan pernah bisa menang melawan Taliban. Silakan antum akses internet, pasti akan melihat nanti. Komentar, bukan rekayasa, komentar orang kafir sendiri. Kita tidak akan bisa menang melawan Taliban. Ya. Amerika itu, apalagi kelas-kelas di bawah Amerika. Amerika terkencing-kencing, ya terkencing-kencing. Rata-rata mayat mereka itu basah celananya. Ya, karena dengar Allahu Akbar, duluan mereka takut, gemetar. Lututnya sudah lemah. Belum ditembak itu, belum. Ini kalau kita baca, kita lihat CD-CD-nya atau buku-buku yang ditulis oleh para mujahidin yang ada di front-front itu luar biasa. Belum ditembak, baru dengar Allahu Akbar, senjatanya dilepas. Sampai-sampai orang kafir itu mengatakan ada roket yang namanya Allahu Akbar. Ya, malah ada seorang komandan perang namanya Maulawi Arsalan. Sampai digelar manusia pemakan daging. Ya, manusia pemakan daging. Saya ceritakan sedikit, ini untuk menambah spirit kita. Ya, ketika antum bisa baca ya di dalam Ayat Rahman fi Jihadil Afghan, bukunya Syekhul Azam rahimahullah. Ada seorang yang bernama Syekh Maulawi Arsalan. Syekh Arsalan ini dikisahkan namanya sangat ditakuti. Jadi pada satu hari di satu tempat ya, pos mujahidin, kemudian di sebelah sana musuh pada satu malam mereka, ya, para petugas piket ini sedang berjaga-jaga. Kemudian kafir juga ada petugas piketnya berjaga. Ini Syekh Maulawi ini keluar dari area yang dikuasai oleh Mujahidin. Dia keluar berjalan jauh, tidak sadar, ya, ternyata sudah memasuki batas wilayah musuh. Bertemu dengan petugas patroli orang-orang kafir Rusia. Yang namanya di daerah gurun pasir nggak ada lampu. Ya. Ketika bertemu ada bayangan yang bergerak, ya, orang kafir itu kaget, kemudian mengokang senjatanya, ditegur, siapa itu katanya? Ya dijawab, Arsalan katanya, dengar nama Arsalan jatuh senjatanya. Dengar nama Arsalan senjatanya jatuh, diambil senjatanya, dipegang dia, dibawa ke pos mujahidin. Ini bukan dongeng, kisah nyata. Begitu ditakutinya, ya, para mujahidin. Inilah orang-orang yang menolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah? Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Nah, kembali kepada materi tadi. Ya, jadi orang munafik itu sangat benci kepada Rasulullah. Maka nifaq akbar yang ketiga itu membenci Rasulullah SAW. Ya. Kemudian selanjutnya yang digolongkan nifaq akbar juga itu, yaitu senang kalau Islam ini dapat musibah dan sangat bersedih kalau Islam jaya. Nah ini, ya, kalau Islam kalah dapat musibah, ya, senang mereka. Tapi kalau Islam itu jaya, mereka menggigit jarinya, marah. Ini Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat 120. Intam tasukum hasanatun tasukhum wa intusidkum sayyatu yafrahu bi'ah. Wa intasbiru wa tattaku la yadurhu kaiduhum syai'ah. Coba dibuka, baca artinya. Ini tentang orang munafik ini. Ya, baca. Intam tasukum hasanatun tasukhum. Wain tusidkum sayyatun yafrahu biha. Wain tasbiru wa tattaku la yadurhukum kaiduhum syai'ah. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, budaya mereka tidak akan menyesatkan kamu sedikit pun. Ya. Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, nah, ini orang munafik ini. Ya, antum kalau buka tafsirnya makin jelas ini. Ya, ini berkisah tentang orang munafik itu dalam peperangan-peperangan itu selalu menunggu kapan umat Islam itu kalah. Perang Badar itu bukan sekali, Perang Badar Sugro, Perang Badar Kubro, kemudian baru Perang Uhud. Ya. Orang munafik kerjanya begitu. Nah, ayat ini turun ketika mereka mendengar kabar orang-orang Islam itu sempat kalah dalam Perang Uhud. Ya. Dan dalam Perang Uhud itu, orang munafik itu awalnya masuk dalam barisan kaum muslimin. Masuk. Tapi akhirnya sepertiga dari orang munafik itu keluar dari barisan. Ya, ketika mereka mendengar kaum muslimin itu sempat terpukul di Uhud, mereka senang sekali. Mereka bergembira. Nah, maka inilah ayatnya. Ya, in tamsaskum hasanatun tasukum. Ya. Jika kalian mendapatkan kemenangan, mereka itu enggak suka, marah, kecewa. Ya. Tapi kalau kamu mendapatkan kekalahan, mereka sangat gembira. Ini orang munafik itu. Seperti itu. Ya. Nah ini mental munafik seperti itu. Enggak suka Islam jaya. Dia senang dengar Islam itu mundur, Islam itu rusak, Islam itu lemah. Enggak suka dengar Islam jaya. Ya, enggak suka. Ya, maka kita mendapati di daerah Afrika berapa tahun yang lalu, saya baca bukunya Syekh Abdul Azam. Di Afrika itu daerah Ethiopia, Eritrea, daerah Afrika-Afrika yang lain, itu sengaja mereka itu dibodohkan oleh orang-orang kafir. Ya, sengaja dibiarin bodoh, ya. Kemudian mereka dikafirkan, dikristenkan. Ya. Harapannya apa? Kalau Afrika ini bangun, luar biasa. Ya. Nah, mereka sengaja dibikin bodoh, dibikin lemah, akhirnya dikristenkan. Ya, bahkan dilaparkan. Itu kerjaan mereka. Diadu domba sesama muslim. Ya, jadi bukan dahulu saja, sekarang pun seperti itu. Ya, jadi kalau Islam jaya, mereka marah, enggak suka. Begitu dengar Islam itu kalah di Uhud, senangnya bukan main mereka. Ini munafik. Ya. Nah, kemudian Allah SWT berfirman juga hampir sama, ya, dalam surat At-Taubah ayat 50. Coba dibuka. At-Taubah ayat 50. Intusibka hasanatun, ya, coba dengar. Hasanatun. Satuhun wa intusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw lahum farihun. Ya, coba dengar. Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Ya. Jadi kalau mereka mendengar, ya, Rasulullah SAW itu menang dengan kaum muslimin, mereka enggak suka, sama dengan ayat tadi. Tapi begitu mereka mendengar kaum muslimin itu kalah, mereka berkata kepada orang-orang Ansor, saya sudah peringatkan, gitu. Ya, saya akan tahu kalian pasti kalah, makanya kami nggak mau ikut, katanya. Ini ya maksud ayat ini. Jelas ini ayat. Saya sudah tahu kalian pasti kalah, makanya kami nggak mau ikut, katanya. Dan mereka gembira setelah itu. Ya, kalau bahasa kita bahasa Jai Bojone, warung wau lu, aina, aibatu, ya, deh. Anda tengok mana warung wau deh, si Alfire. Nah, begitu. Nah, ini orang munafik ini. Ya, jadi kalau kalah mereka baru senang itu. Dan orang munafik ini, ya itu, dia enggak mau risiko memang. Salah satu mental munafik yang kalau kita baca sirahnya, ya, sholat enggak mau yang capek-capek, enggak mau ya yang berat-berat gitu ya. Nah, sholatnya malas itu kita sudah tahu kemarin itu. Dan mereka enggak mau risiko. Gak mau berpayah-payah, bersusah-susah, gak mau dia. Ya. Peperangan zaman Rasulullah itu banyak sekali, peperangan zaman Nabi itu. Ada perang yang paling berat, yaitu perang Tabuk. Mereka mau gak ikut, ketahuan belangnya. Gitu. Terpaksa ikut. Gitu. Yaitu, itu strategi mereka, terpaksa ikut. Ikut dulu. Ikut dulu dalam perang Tabuk. Ikut. Dalam perjalanan, satu persatu mundur. Mundur. Mundur, mundur. Karena apa? Jarak Madinah dengan Tabuk itu hampir 700 kilo. Ditempuh di puncaknya musim panas. Puncak musim panas. Dalam kondisi paceklik. Pasukan yang akan berangkat itu sangat banyak. Jarak musuh jauh. Persediaan apa? Logistik sangat sedikit. Berat perang ini. Nah, di sini diuji orang beriman itu. Nah, yang kuat-kuat imannya ikut saja. Digambarkan dalam perang Tabuk itu satu onta dinaiki dua atau tiga orang sampai bergantian. Ya. Nah orang munafik awalnya ikut, Lama kelamaan makin jauh berjalan, satu orang mundur, yang lain mundur, yang lain mundur. Nah orang-orang munafik yang mulai mundur ini sahabat-sahabat yang mendampingi di kiri kanan Rasulullah itu melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan sudah nggak ada mukanya di belakang. Kata Rasulullah, biar. Biar dia, kalau imannya dia benar, pasti dia menyusul kita, gitu, kata Nabi. Ya Rasulullah, si fulan juga enggak ada. Biar, kata Nabi, enggak apa-apa. Kalau imannya benar, pasti dia nyusul kita. Makin lama makin banyak yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan-kelihatan itu munafik itu. Enggak mau resiko dia, enggak mau berat-beratnya. Enggak mau dia ber...